من والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nah, kemarin kita telah membaca bahwasannya kata Syekh Yasin Hafizahullah, beliau melihat kebanyakan manusia sekarang itu lebih cenderung cinta kepada dunia dan kepada hartanya, bahkan mereka menjadi orang-orang yang bersemangat untuk memperbanyak tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan, bahkan meningkatkan karir dalam rangka mengumpulkan harta dan memperbanyaknya, walaupun mereka mengorbankan ya agama mereka. Dan sedikit sekali seseorang yang mereka berbicara ya ilmu, dan kebanyakannya apa yang mereka berbicara, yang mereka perbincangkan adalah masalah dunia. Ya, dan itu terbukti adanya seminar-seminar. Ya, bagaimana agar bangsa ini tidak ketinggalan dalam masalah ekonomi, tidak ketinggalan dalam masalah iptek, ilmu dan teknologi, pengetahuan. Berbicara tentang urusan-urusan dunia, maka kata Syekh menasankan kita, tinggalkan oleh engkau orang-orang yang menyiakan agamanya, orang-orang yang meninggalkan perintah Rabbnya karena dunia, dan kita meminta kepada Allah al-afiyah, keselamatan dunia dan akhirat, dan kita meminta kepada Allah agar kokoh sabat di atas agama kita ini. Karena begitu beratnya ya ujian, cobaan, fitnah-fitnah di dalam mengarungi kehidupan, lebih-lebih di zaman era globalisasi sekarang ini. Wa sadaqa rabbuna id yaqul, maha benar Rabb kita ketika berfirman di dalam surah At-Takatsur ayat ke-1 sampai ke-8. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'aynal yaqin ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر. Iya, ألهاكم التكاثر, telah membuat lalai kalian takasur, memperbanyak. Disebutkan di dalam ya tafsir at-takatsur, yaitu apa yang dicari oleh seseorang kemudian dia memperbanyaknya. Nah, itu at-takatsur. Termasuk at-takatsur kullu syai' min malin au jahin au riyasah. Nah, yang dimaksud dengan takatsur itu adalah segala sesuatu yang berupa harta. Ya, dia memperbanyak bagaimana hartanya. Aujah, atau dia ingin meningkatkan kedudukannya, karirnya. Nah, sudah menjadi ketua personalia kalau perusahaan, naik lagi pengen jadi apa? ARD, terus jadi ingin jadi eksekutif manajer, terus sampai dekat dengan yang punya pengusaha, yang punya perusahaan, seperti itu. Auriyasah, ingin jadi kepemimpinan, kedudukan kepemimpinan. Nah, iya, ini at-takatsur. Hatta zurtumul maqabir, nanti dijelaskan di bawah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Sampai kalian mendatangi kubur-kuburan, artinya sampai kalian meninggal, maut mendatangi kalian. Artinya sampai lupa, lalai, sampai dia mati mengejar dunia dan harta. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali kelak kalian akan mengetahui. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian kelak kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, kalau kalian akan mengetahuinya dengan ilmal yaqin, dengan melihat langsung yakin. La tarawuna jahim, sungguh kalian akan melihat neraka jahanam. Umma la tarawunaha 'ainal yaqin, kemudian sungguh kalian akan melihatnya neraka jahanam itu dengan 'ainul yaqin, mata keyakinan. Nah, iya. Umma la tus'aluna yawma idin 'anil na'im, kemudian sungguh kalian sungguh-sungguh akan melihat pada hari itu tentang kenikmatan yang kalian kejar. Akan ditanya, kalian akan ditanya nikmatan yang kalian rasakan di dunia. Bagaimana tidak? Dari semenjak kecil sudah dididik dunia, cari kamu uang, jajan cari sendiri. Ya, ada yang ngumpulin ronsokan, dididik dengan dunia. Ada yang ya, belajar keterampilan, masuk sekolah dari itu juga dididik. Kamu harus ijazahnya bagus biar masuk sekolah nanti SMP yang favorit. Ya, dididik dunia. Sudah SMP yang favorit, masuk lagi SMA, SMA yang harus masuk SMA favorit atau SMK favorit. Nah, harus bagus sampai kepada perguruan tinggi, ya, atau bagian D3, D2 atau insinyur. Nah, kuliah. Apa yang dikejar? Yang dikejar dunia. Sudah kerja, wow, akhirnya jadi pesuruh. Bos-bos Cina, nah, seperti itu. Pergi sebelum subuh, balik pulang ke rumah sudah jam 12 malam dalam keadaan letih. Salatnya bagaimana? Ya, salat sekedarnya. Yang penting dunia dan akhirat dapat. Akhiratnya sedikit, dunianya lebih banyak. Gitu. Karena waktunya, kalau kita mau jujur, iya, kepentingan dunia kita itu lebih banyak dikejar dibandingkan akhiratnya. Sholat hanya berapa menit? 5 menit, 5 kali, udah 25 menit. Iya. Kemudian apa? Kerja, belajar seminggu sekali, itu pun kalau yang seminggu sekali sempat, kadang sebulan sekali. Berapa waktu yang sudah kita habiskan untuk dunia? Bagaimana mau mendapatkan dunia dapat, akhirat dapat? Bohong. Yang jelas yang terjadi adalah dunianya yang dapat, tapi akhiratnya wallahu alam bissawab. Hanya Allah yang tahu. Nah, ya, demikian yang dikabarkan oleh Allah. Terlena, bermegah-megah ya, dengan harta, memperbanyaknya. Demikian. Sehingga sampai pada saatnya dia masuk ke lubang kubur dan dia melihat di hari akhirat bagaimana neraka jahanam menyala-nyala. Na'udzubillah. Qala Ibnu Katsir fi tafsiri, berkata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala saghalakum hubbu dunya wa na'imuha وجهرتها عن طلبة الآخرة وابتغائها. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini, At-Takatsur, alhaakum at-takatsur, yaitu telah membuat sibuk kalian cinta dunia, kenikmatan dunia, bunganya dunia, keindahan keindahan dunia, ya, sibuk sehingga melalaikan untuk mencari akhirat, untuk berharap kepada akhirat terlupakan. Naam. Wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul maut wa zurtum maqabir. Dan berlangsung waktu yang sangat lama pada kalian sehingga ketika hal itu datang, ya, datang kepada kalian kematian dan kalian mendatangi kubur-kubur kalian. Wasirtu min ahliha, sehingga sampai kalian menjadi penghuni kubur tersebut. Sampai demikian rupa. Ya, terbukti. Ya, shadaqallah. Kita lihat bagaimana sibuknya manusia. Kebanyakan mayoritas manusia seperti itu. Ya kan? Ya tadi dididik dari kecil cari dunia, sampai sekolah, sampai kerja, sampai sudah berumur ya tengah baya 50 tahun pas baru nyesel. Itu pun alhamdulillah orang-orang yang sebagian mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimana yang mayoritas yang ada sampai tua, sampai meninggalnya ya dia bekerja untuk dunia. Ya, jadi hidup untuk makan. Ya, kalau hidup untuk makan seperti itu, hanya cari uang untuk makan. Cari uang untuk makan. harusnya makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan, mencari makan, mencari harta. Ya. Nah. Wa qala Hasan Basri alhaqum takatsur, alhaqum takatsur maknanya telah bermegah-megah kalian terhadap at-takatsur itu fil amwal wal aulad. Bermegah-megah memperbanyaknya dalam harta dan anak. Wa fi sahih Bukhari fi riqaq. Dan di dalam sahih Bukhari di antaranya waqal beliau mengatakan lana Abul Walid. أخبرنا أبو والد قال حدثنا عمد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب. Yaitu dulu kami memandang seperti ini, artinya sibuk dengan harta dan anak-anak. Kemudian kami melihat turunlah hal ini dari ayat, ya, turun ayat tentang hal ini, alhaakumut takatsur. Ya, ini kalau seandainya Bani Adam mempunyai satu lembah dari emas. Nanti ada hadis selengkapnya bahwanya seseorang ketika sudah punya harta banyak enggak cukup satu wadi, satu lembah emas masih kurang. Sedemikian enam manusia. Wa qala al-Imam Ahmad hadatsana qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah sami'tu Qatada yahdithu an Mutarrif ya'ni Ibnu Abdullah bin Ibnu Syakhir annahu qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakum takatsur yaqulu Ibnu Adam mali mali وَهَلَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ وَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَقْتَ فَأَمْضَيْتَ. Nah, kata beliau dari bapaknya mengatakan, aku intahaitu ila Rasul, mendatangi Rasulullah SAW. Beliau membacakan ayat ini, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ, ya telah bermegah-megahan kalian dalam harta dan dunia. Yaitu ketika Bani Adam mengatakan hartaku, hartaku, maka ditanya, halaka min malik, tidakkah engkau mempunyai apa yang kamu miliki dari hartamu kecuali apa yang telah engkau makan kemudian hilang, atau baju yang kamu pakai sampai lusuh, atau apa yang engkau telah sedekahkan dan hilang, nah, berlalu, itu harta. Maka di sini dijelaskan dalam hadis tentang hakikat harta dunia. Ya, harta itu yang kita makan, kemudian pakaian yang kita pakai, kemudian kita sedekahkan, itu harta yang kita belanjakan, itu harta rezeki kita. Iya, selebihnya belum tentu kita mengumpulkan banyak orang apa banyak-banyak harta. Nah, mengumpulkan banyak-banyak harta, padahal yang dimakan misalnya sehari ya habis 20 ribu, ya sudah itu rezeki kita. Selebihnya yang 100 juta, yang 50 juta belum tentu. Imma musna, terkena musibah. Imma nantinya dia meninggal diwariskan, itu harta kita yang kita dapati dari harta kita yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan, itu harta kita. Nah, iya. Warahu Muslim fi At-Tirmidzi wa Nasa'i min tariqi Syu'bah bih. Wa qala Muslim fi Sahih, dan berkata Imam Muslim di dalam Sahihnya. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن الأعلى عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأفتنى وما سوى ذلك فالذاهب والتاركه للناس. Ini dia tafarrada bihi Muslim. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah, seorang hamba mengatakan, hartaku, hartaku. Maka dikatakan dia memiliki harta, dari hartanya hanya tiga. Apa yang dia makan kemudian hilang, apa yang dia pakai kemudian lusuh, atau yang dia sedekahkan kemudian berlalu. Itu harta yang kita miliki. Adapun selain itu, kata Rasulullah, maka akan pergi, hilang, imma musnah karena musibah atau yang lainnya, atau ditinggalkan untuk manusia. Berarti mana harta kita yang kita makan? Sekarang orang ada enggak sih yang makan lebih dari satu bakul? Ada enggak? Nadir, jarang sekali. Paling satu piring, dua piring, ya kan? Ya enggak? Ada enggak sih orang yang makan daging itu sehari makan satu kilo? Jarang. Paling makan sepotong. Ya sudah, itu rezeki kita. Lalu buat apa dia ngumpulin harta banyak? Nah, cari pagi, petang, sore, dikumpul-kumpulkan hartanya sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Untuk apa dia? Padahal yang dimakan sedikit. Syukur-syukur kalau dia bisa berinfak. Nah. وقال البخاري قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سمع انس بن مالك يقول. Beliau pernah mendengar Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattabi'ul mayyitu thalatha ayarju isnan wa yabqa ma'ahu wahid yattabi'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu wa kadha rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i hadis Sufyan bin Uyayna bih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang mengikuti mayit. Ini menjelaskan bahwasannya harta itu tidak akan dibawa. Iya. Yang dibawa adalah amalan. Akan kembali yang dua dan akan menemani dia yang satu. Akan mengikuti, mengiringi dia ketika dia menjadi mayit, meninggal, ketika meninggalnya keluarga dan harta dan amalannya. Maka kembali keluarga dan hartanya dan menemani dia amalannya. Berarti yang tentunya dipersiapkan, yang kita harus berlelah, berletih-letih diri, berusaha adalah ini, amal, beramal, yaitu amalun soleh. Nah, dia punya harta banyak, sedekahkan. Karena itu tabungan dia. Dan kalau dia hanya mengumpul-ngumpulkan, sia-sia hartanya. Untuk apa dia? Nah, demikian. Waqala al-imam Ahmad, qala hadathana Yahya an Syu'bah, qala hadathana Qutadah an Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, yahramu ibnu Adam wa tabqa minhu isnatan, al-hirs wal amal. Nanti ibnu Adam itu akan menjadi tua renta, tidak ada yang tersisa. Yang tersisa darinya hanya dua, keinginan dan cita-cita. Kalau sudah tua, dia mau makan daging enggak bisa, ya kan? Mau pergi jalan-jalan dengan hartanya sudah enggak kuat. Mau apa? Mau apa lagi kalau sudah tua? Yang tersisa hanya mau belikan daging ini. Sudah dibelikan, enggak bisa makan. Punya sakit kolesterol, punya sakit diabetes, sakit darah tinggi, naudzubillah seperti itu. Adapun bisa hanya sedikit saja, selebihnya cucunya yang makan, ya kan? Ingin cita-cita, pengen anu, pengen kesana, ya sudah, kalau sudah tua itu. Ya, ini mengingatkan agar kita tidak seperti yang diceritakan dalam ayat surah Al-Takatsur. Dan Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita agar mengetahui hakikat harta dunia seperti itu. Wa dzakar al-Hafidz Ibnu Asakir fi tarjumah Ahnaf bin Qais wa ismuhu Tuhaq annahu raha fi yadi rajulin dirhaman. Al-Hafidz Ibnu Asakir menyebutkan di dalam terjemah tentang biografi Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais namanya Dhuhaq. Bahwasanya beliau pernah melihat ada di tangan seseorang dirham, satu dirham uang. Faqal, kemudian ia mengatakan, liman hadza dirham? Punya siapa harta dirham ini, uangnya, uang. Faqala rajul li, punya saya, kata orang itu. Faqal, maka kata Dhuhaq, innama huwa lak idza anfaqtahu fil ajrin aw bitigha'i syukr. Anda perhatikan. Padahal itu harta di genggaman dia atau di kantong dia, satu dirham. Satu dirham. Bagaimana dengan 500 ribu, 1 juta, 2 juta, 3 juta? Maka kata Dhuhaq, harta itu akan menjadi milik kamu kalau engkau infakan, sehingga menjadi al-ajr, pahala, dan mengharap syukur kepada Allah. Nah, jadi harta satu dirham itu akan menjadi miliknya, padahal sudah menjadi dikumpulkan. Bagaimana yang banyak sekian miliar? Ada ya? Ada enggak orang yang punya miliaran? Banyak ada. Nah, thumma anshad al-Ahnaf, kemudian Ahnaf ad-Dhuhaq membacakan syair mutamatsilan qaul syair, anta limali ida ansakta fa ida anfaqta fal malu lak, kata beliau. Dirubah sedikit oleh kata Syekh Yasin, kamu akan memiliki hartamu ketika kamu menahannya, maka apabila atau anta lil mal idza amsakta, kamu akan dikuasai oleh harta apabila kamu menahannya, maka apabila engkau menahannya, menginfakannya, maka harta itu menjadi milikmu. Dekit ya, seseorang kalau dia harta yang ada di sisinya ingin dia miliki, diinfakkan, akan jadi milik dia. Tapi kalau harta itu disimpan, dikumpul-kumpulkan banyak, maka harta itu akan memiliki dirimu. Gimana ya penjelasannya? Kok harta bisa memiliki kita? Iya. Nah, bukankah seseorang pagi dan petang hanya ingin mencari dolar, rupiah, dikejar-kejar karena uang orang saling membunuh, karena harta orang seseorang pisah hubungannya? Bukankah karena harta seseorang berkorban pagi, siang, petang, malam untuk mencarinya? Itulah mana seseorang dikuasai, dimiliki hartanya, ya kan? Diperbudak, ayo jalan ke sana, cari aku, kejar daku, kata-kata hartanya. Kejar daku, kamu akan dapat aku. Kejar di sana sudah dapat, kurang. Nah, kejar lagi sana, dapat kurang lagi. Nah, seperti itu. Makanya dikatakan, ya, Bani Adam kalau punya satu emas, satu lembah emas, dia kurang puas. Seperti itu. Sehingga dia dikuasai oleh hartanya. Ya, yang ada hubbud dunia, akhirnya cinta dunia, dan akhirnya takut kalau nanti mati, akhirnya gak bisa tidur. Itu terjadi. Ada yang cerita, dia katanya gak bisa tidur. Kenapa kamu gak bisa tidur? Ternyata diselidiki dia banyak punya harta. Gak tenang tidurnya, gelisah. Iya, karena hartanya, na'udzubillah. Tersiksa hidupnya. Padahal banyak, banyak harta. Karena dihantui setiap hari, kunci pintu udah dikunci belum? Udah. Kayaknya berangkasnya belum dikunci, padahal sudah dikunci sampai 7 kunci, sudah pakai berangkas, pakai alarm. Kayaknya belum. Wah, gitu terus. Tidur gelisah, bolak-balik. Takut mati karena hobi dunia. Makanya hidup semacam apa seperti ini? Orang-orang mengejar kebahagiaan dunia, yang dikejar adalah harta, sehingga harta menguasainya dan dia sengsara. Alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah, ya, bisa belajar agama, bisa mengetahui bagaimana memanfaatkan harta, ya, mengetahui halal dan haram, nikmat yang sangat besar. Sedikit lagi. Thumma innahu idza inshaghala bidunyah yatruku ma aujabahu alaih. Kata Syekh, kemudian sesungguhnya dia, apabila dia disibukkan dengan dunianya, dia pasti akan meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah atas dirinya. Wa ma kana 'alai min khairin wa istiqamah, dan meninggalkan perkara-perkara apa saja yang wajib atas dirinya dari kebaikan dan istiqamahnya di dalam agama. Mesti seperti itu. Wa hadha amrun lahadnahu wa syahadna fi unas. Inilah perkara yang kita perhatikan, yang kita saksikan pada kebanyakan manusia. Hadanallahu wa iyyahum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua dan mereka. Wa tadajjuhum mathalan yujalisu ahlul bid'ah wal ahwa wal ma'asi fayadhi'u ma'ahum illa an yatadaraqu subhana bi rahmati wa afwa. Maka engkau dapati dia, ya, mathalan sebagai contoh, berani duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa dan ma'asi. Ini lebih ngeri lagi. Yang dulunya dia istiqamah di atas sunnah, pembela sunnah, dikatakan sebagai apa? Macan podium, macan sunnah. Iya, pendekar sunnah atau kesatria sunnah, mujahid dakwah. Nah, gara-gara dunia terseret. Yang dulunya macan jadi macan ompong. Ya kan? Enggak berani lagi ngomong masalah sunnah, itu bid'ah mah. Mentahdir bid'ah, enggak berani lagi. Kenapa? Duduk-duduk dengan ahlu bid'ah. Gara-gara? Gara-gara dunia. Gara-gara dunia, gara-gara dolar, gara-gara rayan Kuwait dan yang lain-lainnya, gara-gara wanita, duduk dengan al-ahwa dan ma'asi. Jangan jauh-jauh. Iya, kita saksikan dan kita alami dan kita lihat bagaimana seseorang santri yang dia dulu rajin mengaji, iya, kemudian dia tidak sabar, dia lebih keluar dari pondok. Apa yang terjadi? Gaul dengan ahlul ma'asi, gaul dengan orang-orang awam. Iya, na'udzubillah, terjadi seperti itu. Nah, ketika seseorang menyia-nyiakan agama Allah, ketika Allah dia menyia-nyiakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dia diberi hidayah untuk dia bisa ta'lim, mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran wa sunnah, dia bisa salat berjamaah, dia bisa menerapkan sunnah, dia bisa mempunyai keyakinan yang benar, disia-siakan, apa yang terjadi? Dia menjadi orang-orang yang disia-siakan oleh Allah. Keluar pakai anting akhirnya, ya kan? gaulnya dengan para pemabuk, para orang yang bermaksiat, nongkrong-nongkrong. Itu akibat na'udzubillah kalau kita menyia-nyiakan ya nikmat ini. Ya, menyia-nyiakan nikmat yang Allah telah berikan, ya, mendapatkan hidayah, belajar. Disia-siakan, dia enggak malas belajar dan yang lainnya enggak sabar, dia pilih hidup bebas, seperti itu jadinya. Jadi terhina. Mau tentunya kita tidak menginginkan seperti itu. Na'udzubillah. Nah, fayuti'u ma'ahum, maka dia menyia-nyiakan bersama ahlu bid'ah, bersama al-ahwa, bersama orang yang bermaksiat. Kecuali Allah mendapatkan, ya, memberikannya rahmat dan ampunan, dan jarang sekali yang selamat. ولهذا وذاك أحببت أن أجمع لي لإخواني هذا الموضع ليكون عونا لنا على الخير والثبات وتذكيرا للهدى والرشاد. Oleh karena ini dan karena hal tersebut, aku menginginkan untuk mengumpulkan, ya, untukku dan untuk ikhwah tentang pembahasan ini agar bisa membantu kita untuk mencapai kebaikan dan kekokohan, sabat di dalam agama Allah, dan sekaligus memberikan pengingat peringatan, ya, untuk mendapatkan petunjuk dan bimbingan. Adzakartu sabil alladzi man ashar alai fa innallaha yayassara lahu amra dunyah wa ma'asah. Dan aku sebutkan jalan yang bagi orang-orang yang berkeinginan, atau mansara alaih, bagi orang yang berjalan di muka bumi ini, ya, semoga Allah memberikan kemudahan kepadanya dalam perkara dunianya dan kehidupannya. Alladzi talama taghafal katsirun minan nas, di mana kebanyakan orang, ya, yang menginginkannya lalai, ya, kebanyakan orang lalai darinya, yaitu apa? Masalah wa huwa talabul ilmi syar'i. Maka disebutkan oleh Syekh Allah Subhanahu, beliau menulis tulisan ini dalam rangka mengingatkan pada satu perkara yang sangat penting yang ditinggalkan oleh kebanyakan manusia, yang kebanyakan mereka sibuk dengan perkara dunia, yaitu mencari ilmu syar'i. وَذَكَرْتُ كَذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَبْدِ أَنْ يَشْغِلَ بِهِ لِسَانَهُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Dan juga aku sebutkan demikian perkara-perkara yang wajib bagi seorang hamba untuk menyibukkan lisannya untuk zikir kepada Allah. ثُمَّ ذَكَرْتُ خُطُورَهُ مَجَالِسُ أَهْلِ الْبِدَعَةِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْمَعَاصِي وَبَيَّنْتُ نَتِيجَةَ ذَلِكَ. Kemudian aku sebutkan tentang bahayanya duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, duduk-duduk dengan ahlul ahwa, duduk-duduk dengan ahlul maksiat, dan aku menjelaskan, ya, perkara apa yang bisa menyelamatkan dari perkara itu. Walaysa qasdi fi hadhihi risalah hasr madatuha wa naqsi kullu adilatiha, bal qasdi huwa jam'u ma yahsudu bihi tanbih wa tarkil faqat. Dan bukanlah maksudku dalam tulisan ini untuk membatasi materi, tetapi aku ringkas, ya, diringkas dalil-dalilnya, tujuannya adalah agar mengumpulkan apa yang ingin dicapai sebagai pemberi peringatan, hanya sebagai pemberi peringatan, mengingat saja. Allahumma, Allahumma wafakna li ta'atika wa janibna asbaba ghadabika wa uqubatika, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina.